surya pagi tersenyum, terangi ruang suram di hatiku. Bertanya apa yang mungkin akan terjadi esok nanti. Ku bisikkan pintaku kepadamu, karena padamu ku bertanya. Di hari nanti, mungkinkah ku tersenyum? Ku berlari membawa harapku, di jalan terjal berliku. Ku berlari menggapai inginku, dan cintaku pasti. Membentang, akan ku cari, akan ku dapati cintaku di ujung sana. Sepatu ku bawa aku ke tempat tinggi, bersama kita hadapi segala rintangan. Seisi